saat bahagia tak lagi berkata mengapa bertahan. Saat bercanda tak jadi pilihan mengapa bertahan. Ku tahu kau lelah mencari pertanda, yakinlah tak ada rasa yang tersisa. Ku tahu